Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda wa syukra lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Daimaini mutalazimaini ila yaumi jazaillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa tabi'ina wa tabi'at tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para masyayikh, para kiai, pengasuh pondok pesantren, tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh cendekiawan muslim yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Begitu matang sedaya ulama an-nahdiyin wa an-nahdiyat, jam'iyah muslimat fatayat, pengurus cabang NU kabupaten maupun kota beserta MWC dan rantingnya sekali ingkang kula hormati. Ugi mboten kesupen mulai dari pengurus daerah Jam'iyah Muhammadiyah dari cabang daerah sampai ke pelosok desa yang saya muliakan. Konco-konco santri, khususnya hadratal mukarramin, poro jamaah, pangaosan kitab hikam engkang minulyo. Alhamdulillah, pinanggian kita saat menikah dalam rangka ngeramut kitab hikam, melok-melok ngerungokno kitab hikam, sing saat niki babe tepak bab nurul yakin, yang mana kita pada kesempatan yang kesekian kalinya menika tumugi dateng halaman 100 bagian bawah, yaitu 6 garis dari bawah. Monggo kita lajengaken andar muga kula kali panjenengan saged menerima isinya kitab hikam menika dengan hati yang sangat lapang, dengan hati sing boten kecampuran murang-muring. Sale wong urip niku kadang-kadang sak durungi sampean ngurungakan pengajian hikam niki mari tukaran karo sing wedok. Krono sampean mari tukaran karo sing wedok, kok ternyata kitab hikam niki nerangno masalah hukumi kerukunan, bebujuan. Akhirnya sampean ngerosot tersinggung. Niki adalah sikap yang kurang profesional jari tiang sak niki. Sikap sing dicampur aduk. Antar muka pengajian sing sak niki-niki dadi pengajian yang betul-betul murni dari hati yang kosong, hati yang haus, ingin menerima sebuah tetesan embun, tetesan air yang berupa pengajian ilmune kitab hikam. Monggo kita lajengaken bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika utai mengkono-mengkono isyraqu nuril yakin yastalzimu ru'yatal akhirati aqraba ilaika. Ilakhiri iku anna nurul yakini sak temene nuri keyakinan padang kang disebabaken keyakinan. Dadi krono mantep atine padang mergane kalimat dadi nurul yakin. Atine ku lek durung mantep ndak iso padang, Pak. Istilahe arek sakniki lek ono arek dikawino ndak gelem niku ojo diterusno. Istilah saja. Napa o atine wis ndak jembar. Lek tetap sampean terusno, maka yang terjadi adalah ndak becik, cita-cita sampean untuk mengawinkan anaknya enggak berhasil, biaya kadung entek, apa maning arek iku kadung duwe pacar karo arek liya. Sebelum hubungan karo pacar iki dituntasno nek iso ojo dikawinno dhisik. Niku jenenge sampean durung ana kemantepan ndek jerone ati. Kalau belum ada kemantapan dalam hati, berarti hati ini sampean sik peteng, arti ini sik mamang. Lek pun hati ini pun mantep, tata ro'a. Iku dadi katon bihi kelawan nurul yakin, opo hako ikul umuri. Piro-piro hake kate. Piro-piro sak temeni perkoro. Niku lungi. Tiwong niku lek wis, enggak ada nurul yakin, iso kita nang hake kate perkoro. Alama ingatasi barang, hia kang utawi umur iku alaihi tetep ingatasi ma. Dadi sing sampean delok niku duduk barang sing ketok moto. Apa sing sampean delok ala mahiya alaihi. Apa yang terjadi setelahnya ketok moto iku sing sampean angen-angen. Nah, orang bisa memikir seperti ini kalau dia sudah mantap akan nurul yakin yang ada dalam hatinya. Fa idza asyraka mungko arikalane mencorong apa nur fi qalbil abdi ing dalam atine kawula. Ra'a mungko ningali sapa abad bihi kelawan nur al-haqqa ing barang kang hak-hakon ingkang hak temenan wal batilalan ningali ing barang kang batil batila ing batil temenan wal akhiratu utawi akhirat hakun iku kang hak wa dunya utawi dunya batilun iku kang batil. Dadi krono sing dunya niki batil akhirat niku hak. Fayub siru mongko ningali sapa abet al akhirata ing akhirat alati kang kanat ono po akhirat ghaibatan iku ghaib anhu saking abet ningali hadirotan ingkang hadir hale kang hadir dadi hale mawon lataihi ing dalam sandingi abad kaana koyok-koyok sak temene akhirat lam tazul iku ora gengsir opo akhirat dadi fakanat mongko ono opo akhirat akroba iku luwe parek ilaihi maring abad min ayar tahila ketimbang saking yento budal sopo abad. Lek wis ngoten fayak balu mongko madep sopo abad alaiha ingatasi akhirat bitahayu iklawan cancut kelawan siap-siap wal isti'dadi tegesi siap-siap lah krono akhirat wayub sirulan ningali sopo abad ad dunya ing dunyo al hadirotakang hadir opo dunyo ladaihi ing dalem sandingi abad. Koding kasyafa hale temen kebuka opo nuruha nure dunyo wa asro alan nyepet-cepet ilaiha maring dunyo alfana'u opo sirno wadzahabu wadzihabulan ilang. Faghobat mongko dadi samar opo dunya annadrihi saking peningali abad. Ba'da angkanat ing dalam sakwisi oleh ono opo dunyo hadirotan iku kang hadir. Fadho haro mongko dadi bertelo lahu kadwi abad opo butlanuha batali dunyo hatta ka anna hengga kaya-kaya sak temene dunya iku lam takun ora tinemu apa dunya fayujibu moko netrapi lahu maring abad apa hadzan nadru ikilah peningal al yaqiniyu kang bangsa yakin azhuda ing zuhud fiya ing dalem dunya wa tajafialan ing benggang an zahratiha saking pepaisi dunya wal ikbalalan ing madhep alal akhirat ing atasi akhirat wa tahayyu alan ing cawis-cawis linuzuli hadratiha maring mampir ing dalam sandingi akhirat wa wijdani hadzal abdi lihadza lan nemune abad lihadza maring ikilah kumul huwa alamatun syirahi sadri bidzalikan nur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, mencorongi enuri yakin onten di ati niku iso nyebabaken dateng kula kali panjenengan katon ketok dateng piro-piro hakikate perkara dengan semestinya bukan hanya zohirnya saja tapi ketok saisi-isine. Ibarate wong delok kacang sing sik dibungkus kulit, bukan kulitnya yang dituju tetapi adalah isinya. Ibarate tiang delok kelopo sing kate digawe santen gawe campurane dawet, mboten delok batoke, ndak delok kelopone, tapi yang tersirat dalam hatinya adalah santen setelah diperes dari parutani kelopo. Niku adalah akibat atau barokai nurul yakin sing sampun nempel onok di jeruni ati. Nuun sewu, tidak sembarang orang saged koyok ngeten. Kata-kata tiang niku iso ndelok nang barang sing ketok mawon. Sing boten ketok ndak akan terlihat apalagi terfikirkan. Wong pikirane menungso niku kadang-kadang metune setelah ketok. Setelah ketok sing dipikir barang sing ketok, bukan barang yang dibalik yang ndak ketok niku mboten. Ana wong ketok roti dibungkus kresek, ditelok rasane seger. Ya sing didelok niku roti niku tok punan. Enggak weruh sapa sing dekek roti niku. Apakah dia orang yang membuat itu sengaja membuat roti untuk dimakan? Atau sengaja roti itu agar dimakan orang tujuannya untuk membunuh satu orang dengan cara dikei endrim? Utau roti ini ku sengaja dibungkus dengan rapi sekian banyaknya, sak monten gede ini, tujuannya gae mateni wong ewonan, sing di njeruni diiseni kinco rupa bom. Kulo ambik sampean, mboten delok nang njeruni, sing penting ketok roti ini tok. Lho napa kula ambek sampean seneng dadi wong sing iso ndelok zahire tok kaya ngoten. Delokane roti wedhe ngoten kaya wite klopo ngoten bunder rotine. Ndak ero wis nek jero niku ana apa kek? Ana endrim, ana bom ndak ngerti. Tapi tidak demikian dengan orang yang hatinya sudah diterangi oleh nurul yakin, dia melihat roti bukan hanya roti yang dilihat, tapi lebih lagi dari itu. Di dalamnya roti itu ada apa? Sing gawe roti niku sapa? Tujuane gawe roti niku nopo? Ini yang harus kita pahami. Nek kula ambek sampean mek pinter ndelok roti niku ya dipangan roti ini dicekel. Begitu dipegang ambak, meledos tir. Ribuan orang akan mati karena kula ambek sampean tertipu oleh keenaannya roti saja, tidak melihat pada dalamnya roti dan tujuannya orang yang membuat roti itu tadi. Lah donya nggih ngoten, lek sampean delok jangan-jangan kenikmatan yang kita miliki itu adalah ibarat roti sing wau ndek jero ana racune. Lek racun sik lumayan mungkin sing mangan wong siji lan yang mati adalah satu orang. Tapi jangan-jangan justru ternyata roti itu di dalamnya ada bom. Yang ketika kita ambil maka akan meledak dan yang mati adalah ribuan orang. Mila mandar muku kula kali panjenengan ati niki nang Gusti Allah dipenuhi dan diterangi dengan nurul yakin. Fa iza asyraqa fil qalbil abdi. Lek pancene ndek atine menungso niku sudah bersinar nurul yakin, maka dia akan melihat barang yang hak juga terlihat hak, barang yang batil juga terlihat barang yang batil. Napa sing dimaksud? Dunyo adalah barang batil, al-akhirat adalah barang yang hak. Maka yang terlihat adalah akhirat saja, yang selama ini adalah gaib dari pandangan kita. Mboten Pak, kula ngomong ngeten niki bukan berarti kok kula niku wong suci mboten. Niki mengharap. Harapan kita, kita menjadi orang seperti itu. Arepan kula ambek sampean kira-kira dadi wong sing kaya ngoten. Akhirat yang selama ini tidak terlihat, semoga dapat terlihat dalam hati kita dengan terang benderang. Lek pun sing ketinggal niku akhirat, sampai keto eniku hatta ka'ana alam tazul. Senggo koyok-koyok akhirat niku tidak pernah hilang dari pemikiran dan penglihatan kita. Fakanat akroba ilaihi min ayyar tahila, maka lebih dekat ketimbang kita berangkat nang akhirat ngoten lebih cedhak niku. Masih wong wis ana ndik donya. Lah lek tiyang niku wis melihat akhirat itu lebih dekat dengan kita, maka kita akan menghadapinya, menyongsong hari akhir itu tadi bitahayyu'i wal isti'dadilaha, dengan persiapan-persiapan bekal yang mungkin cukup untuk perjalanan kita menuju datang surgane Gusti Allah. Lah uang niku kalau sadar bahwa perjalanannya itu jauh, niscaya kan de'e niku luweh cakang ndolek sangu. Tiang lungo teko pasuruan ning Surabaya, mungkin kita hanya membutuhkan bekal paling besar 50.000. Tapi tidak demikian dengan orang yang bertujuan untuk bepergian datang Jakarta. Ojo nyekel duit saya ketemu, yo mandek kono tengah dalan. Wong-wong tutuk nang Jakarta, mangan-mangan nang warung, mangan-mangan nang depot-depot, lesean-lesean dengan nikmatnya karena mereka membawa bekal yang cukup. Kulo ambek sampean dadi wong melas krono sanguni didik. Mengapa kok didik sanguni? Karena tidak kita persiapkan. Lek wis kula ambek sampean niku krasa koyo cedhek ati niki nang palak balik telepon nang akhirat nang Gusti Allah koyo wis nemen cedheke, maka semua yang kita lakukan ini adalah demi untuk kebahagiaan akhirat. Dan kita punya keyakinan bahwa akhiratlah yang kekal dan abadi. Lek dunyo niki bahkan sirno soho batil. Ndak iso katene berbuat sesuatu yang menyalahi dengan hakikat yang pernah kita lihat, hakikat yang kita ketahui. Lek panjeni kula mbek sampean niku ngerti bahwa akhirat itu adalah hak, dunia adalah batil. Orang yang tahu bahwasanya dunia akan batil, dia akan menyingkap tabir-tabir yang ada di dunia. Wa yubsiru ad-dunyal hadirata ladaihi ghaibatan hadiratan ladaihi. Dunyo sing asale ketok wele-wele hadir ana di awake niku dianggap ghaib, dianggap mboten ketok. Wa asra'a ilaihal fana, dan dia punya keyakinan bahwa dunia itu akan secepatnya hilang dan pergi begitu saja. Dengan tanda-tanda konco-konco kulo sampean sing bien urip sakniki wis mati. Konco-konco kulo panjenengan sing bien si onok kumpul-kumpul ambik kulo sampean sakniki wis mati. Dengan tanda yang semacam ini mesti nih kulo kali panjenengan harus yakin bahwa sebetulnya yang ada dalam mata dan pandangan hati kita itu adalah akhirat. Cok kulo ambik sampean Kanjeng Nabi nih kulo pak uripe nek swidak telu tahun. 63 tahun Kanjeng Nabi hidup di alam dunia. Setelah itu Kanjeng Nabi sudah pulang ke rahmatullah. Sampai sekarang sudah mendapatkan 14 abad. Tidak keluar lagi. Niku kan dudunu sing paling suwi kan wonten di akhirat. Al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirat. Kubur adalah terminal pertama bagi orang yang ingin bepergian menuju ke akhirat. Niku. Ya Kanjeng Nabi menonton di kubur. Mulai zaman niku sampai saat ini tidak metu-metu. Padahal hidupnya ada 63 tahun. Nah, waktu yang sesingkat ini. Yang telah dijadikan kesempatan oleh Allah untuk kita. Mandar mugo nge. Kulo kali panjenengan. Bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Allahumma amin. Dari kulo sampai sama nanggusi Allah. Tidak dikei kebuka hati. Wangil pak singkatene ngrasa lek akhirat niku wonten. Selama niki menungso-menungso niku koyok lek ana pengajen niku diambil manfaat tok wis pokoke ngene mantep mboten wonten koyok-koyoki. Nggih ngaku koyok-koyok lek akhirat niku ana tapi kelakuane sing dudu nang akhirat nah ana. Dia tahu bahwasanya akhirat itu pasti terjadi tapi pekerjaan-pekerjaan yang dia persiapkan untuk akhirat itu apa? Persiapan opo sampean katene mati niku? Hah? Untuk karane yo pancet. Rasan-rasan nang tonggo yo pancet. Nuwun sewu ngutang no duit nyaure mana yo pancet. Ngerasani uang yo pancet. Penggaweane sing kurang bersih, kurang halal yo pancet dilakoni. Walau ono pengajian kiai muruk niku koyo yo ngoten dinglu. Itu kebanyakan kita itu seperti itu. Yo termasuk kulo niki. Mila mandarmu kuati kulo kali panjenengan bisa menjadi hati yang menerima kepada fatwa. Iso nerimo datang omongan-omongane ulama lewat piro-piro kitab yang telah dikarang oleh para beliau. Amin Allahumma amin. Lalek kulo ambek sampean niki wis ngerti bahwa dunia itu akan cepat sirna, cepat hilang. Maka dunia akan hilang dari pandangan kita. Kalau dunia sudah hilang dari pandangan kita, maka setiap pertunjukan dunia yang pernah kita lihat, ini kita anggap batal. Hatta ka'annaha lam takun, hingga seakan-akan dunya niku mboten wonten. Wong niku teko cilik, ndak di apa-apa. Baru mari sekolah, lulus di ijazah nyambut gawe. Nyambut gawe gak ngingoni anak, ngingoni bojone. Kait ngelompokno dunya ake titik, soge titik, sehat titik, mati. Loh, iku mati niku. Endi donya sing dikelompok-kelompok nang mulai biyen? Digawa ta? Ceket ta? Kenek ta digawe nyogok malaikat, cek ndak ngepuki sampean. Kenek ta donya ambek pangkat sing sampean peroleh digawe nyogok malaikat supaya ndak nyiksa sampean, supaya ndak ngepuki sampean. Lu kita niki sakjane pun sadar kalau itu tidak mungkin kita lakukan, tapi mengapa? Kelakuan kulo duduk sampean kulo niki kok sik koyok ngeten. Jadi wis paham koyok ngeten donya niku koyok mboten wonten. Lah pemandangan kita yang punya keyakinan bahwa seakan-akan donya niku pun mboten ketok, biasae wong niku lek wis ngoten iso zuhud wonten ndek donya. Donya-donya sing peroleh niki tidak diperuntukkan kepentingan pribadinya, tapi dikembalikan datang Gusti Allah. Ngadep nang akhirat, siap-siap nang akhirat. Lho ngeten iki napa wonten teng ati kula sampean? Mboten kula mboten kok ngomong sampean niku mboten wonten kaya ngoten atine mboten. Kita pertanyakan pada diri kita sendiri. Wis ana ta ndek ati kula sampean kaya ngoten niku? Monggo bareng-bareng belajar ngamalaken napa ingkang dipun dawaken Kiai Musonif Syekh Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari. Tiang niku lek wis kerasaane niku donyane cepet ilang, maka dia akan menjadi orang yang zuhud dan agak menjauhi gemerlap dunia, ngadep nang akhirat, siap-siap untuk diam di akhirat. Ngeten niki huwa utawi wijdanul abdi lihadza alamatun syirahi sodrihi, niku tondo atine wong niku jembar oleh barokai nurul yakin. Itu bukan untuk pribadi kulo. Lek ati kulo sampean wis siapi untuk akhirat niku nemen, berarti tondone ati kulo sampean niki padang karo nurul yakin. Lek ati kulo sampean niki sik seneng bonggo, membanggakan, menghormati, menomersatukan dunyo sing ketoke kaya temenan, lah berarti ati kulo kali panjenengan dereng kene sinarnya nurul yakin. Kama kola kaya oleh tahu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nuru sak temenin nur iku idza dakhala arikalane melbu apa nur alqalba ing dalam ati, insyaroha mongko dadi jembar lahu krono nur as-sadru apa dodo, wal qalam fatahalan kebuka apa sadr atiniku. Lek wis kelebonan nurul yakin, maka hati ini akan jembar, atiniku akan kebuka. Jare Kanjeng Nabi ditakoni teng sahabat Kanjeng Nabi, qila ya Rasulullah, du utusani Allah, alli dzalika ana to iku kadwe dukhulul qalbi, dukhulun nuri al qalba min alamatin utawi tetenger, apakah masuknya nurul yakin dateng ati niku wonten tandane Kanjeng Nabi? Yukrofu kang den weruhi apa dzalik biak lawan alamat? Kanjeng Nabi matur kola, naam iya. Napa tandane? At-tajafi andaril hurur. Gini ku benggangaken, benggang membuat jarak, andaril hururi saking deso panggonane bujuan. Napa deso panggonane bujuan? Ya dunyo. Panggonane bujuan niku dunyo. Mboten wonten male, Bu. Mbojuk tok punan. Dadi niat benggang saking dunyo, mboten nyedhek. Kula mek sampean ya napa? Nggih ombo. Ana ndek sampean dhewe-dhewe. Kula niku ndak ngarani panjenengan niku wong lengket nang donya ya mboten. Ngarani jenengan niku tiyang benggang nang donya nggih mboten. Kadang wah wong sing ngaji oleh ngomong awake kaya-kaya ndak arep donya, ulah apa sampean ngarani wong. Mboten perlu. Benggang ndak benggang, cidek ndak cidek niku lak urusane ati sampean dhewe. Yang jelas lek ati kula sampean niki durung benggang karo donya, berarti durung ana tandha jembare ati kelawan anane nurul yakin. Wal inabatulan bali ila daril khulud maring deso panggonane langgeng. Kathah critane ulama dikei barang sing nikmat ndak gelem. Apa kok ndak gelem? Soale kula lek nerima kenikmatan wonten ndik donya, kuatir kenikmatan kula ndik swarga mungkin dipotong nang Gusti Allah. Dikei mangan panganan sing enak niku nolak deh, duduk krono nolak rezeki, tapi krono khawatir kenikmatan yang dia rasakan saat ini justru adalah merupakan sebagian potongan daripada kenikmatan yang akan menjadi bagian kita nanti ada di swarga. Kata ulama singeten, kula mbek sampean kadang-kadang kurang sadar bahwa hal ini sering terjadi seperti ini. Wal istiqdadu lan siap-siap lil mauti kangge mati, Waduh, lek nglakoni omongane kitab hikam iku koyok-koyok katene ndak iso dadi wong apik. Jarene sinten? Ya iso. Wong mek siap-siap kangge mati kok katene ndak iso. Nopo-nopo sing sampean lakoni? Wis sampean peruntukkan untuk kepentingan akhirat. Lak padha mawon sih. Nggih. Sami mawon. Sampean nyambut gawe. Ndak diniati kepingin angga-anggaan. Ndak diniati kepingin panas nang tonggo. Diniati kangge akhirat. Lak wis oleh ganjaran. Iku jenenge wong madhep nang Gusti Allah. Segala sesuatu yang dia miliki dipersiapkan untuk kemanfaatan hari nanti. Ketika kita sudah menghadap datang ngarsane Gusti Allah, plus kita siap dengan jawaban-jawaban yang nanti akan ditanyakan oleh Allah. Mandarmu kok iso dadi wong sing siap-siap koyok ngeten. Wong kula ambek sampean padha-padha ndak mestine. Yo masih kula ngomong ngeten iki yo ndak enak lho, Pak. Soale awak kula niki kuatir diarani kabura maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Tapi di dalam hati itu memang ada persiapan untuk ke sana. Tetap hati niki kudu siap. Seneng kangge akhirat. Sengsara untuk kemanfaatan akhirat. Usaha manusia itu harus seperti itu. Wa inda dzalika tiang-tiang ni gulek wis nggak ada perasaan jenggang benggang datang kauripan dunyolan siap-siap kangge mati syahwate mati kau pingin munggah pangkat wis tak pati nemen kepingin ini biasa kau pingin duit dunyo ake tak pati ngotot kene ya dijeke tak kene ya wis watadhabu dawai nafsihi watadhabulan ilang opo dawai nafsi pengajak-ngajak nafsu ni abad fala tak muru mongko ora merintah apa nafsu ing abad illa bi khairin angin kelawan kebagusan. Dadi lek wis sing ana ndek jerone atine sampean sebuah dorongan pada setiap kebaikan. Kelakuan sampean nyambut gawe ning pasar niate berangkate kangge apik iku berarti sampean niku wis rada kelebon nurul yakin ana ndek jero ati. Sampean duwe donya niati kepingin tak tukono sarung tak dumnang arek fakir miskin meneh-meneh lek riyoyo. Ya berarti rodok kebuka atine nurul yakin niku. Ati sing kelebon nurul yakin. Napa mawon sing sampean miliki kecerdasan akal, kekuatan akal, donya, kesempatan-kesempatan untuk memperoleh keenaan, semua kita persiapkan untuk akhirat niku berarti ati kula panjenengan sedaya mulai mengkilat kenek nurul yakin. Mulai padang kenek nurul yakin. Jadi perintah api-api itu. Walatu tolimuhu birtika binah manhiin. Lan ora nuntut apa nafsu. Hueng abad birtika bimanhiin. Kelawan ngelakoni barang kang den larang. Boten. Dorongan kang den ngelakoni barang yang terlarang itu enggak ada. Sing ono api itu. Lah sampean delok di hati niku. Sampean duwe niat api apa niat elek. Lek ndek ati sampean pancen wis mulai ketok niatan api ya berarti mulai kenek nurul yakin. Lek mboten pati ana dorongan kangge api berarti durung kenek nurul yakin. Wala takunulan ora ana lahu iku kadhe abet himmatun apa sejo illal musaraatu angin aki-aki ilal khairati maring bera-bera kebagusan wal mubadaratu lan cepet-cepet litinami saati kangge jarah ing pira-pira waktu. Wal auqati tegesi pira-pira waktu. Wa dzalika ta'ay mungkunu la takunu himmatu ilal musara'a listis'ari kronong rasane abet fi kulli hinin ing dalam saben-saben waktu bi hululil ajali kelawan manjinge waktu wa fawati solahil amal lan apote baguse angen-angen. Dadi sing dikepingin niku apik tok. Cepat-cepat ngelakoni barang bagus. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apa kok ngoten? Ya karena dia merasa bahwa ajal itu sewaktu-waktu akan dapat menimpa diri kita. Sehingga mungkin persiapan kita belum matang. Waktunya bepergian untuk menuju akhirat sudah tiba. Sangune durung lengkap kok coroti angkat ini bontot. Segone durung matang abisi wis teko. Ngoten lak kepontal-kepontal. Karena dia kurang sadar dan tidak tahu kapan keberangkatan bis itu tadi. Tapi lek tiang niku sadar, berangkatnya dino Senin jam 6. Subuh, segone wis mateng, iwake wis siap, sangune wis ono, sarunge wis ono, singkatene budal ziaro, singkatene budal rekreasi, persiapan kemul, obat-obatan di sono kape, berangkat. Bisa teko, kali berangkat tetok enak punan. Nah kula mbek sampean persiapan durung mateng, bisa wis teko. Diobrak-obrak nang panitia, seneng gak sampean dadi wong diobrak-obrak. Nah, ketimbang kula kali panjenengan dadi wong sing diobrak-obrak, pung-pung, umur kula panjenengan sik wonten. Ayo, nggih, lek saged lho nggih. Kula mboten ngejak niki sakarepe sampean. Kula totolan niki lek kirane payu ya tukun. Lek ndak payu, lek ndak payu ya pian dak arep ya aja dituku. Kira-kira kula mbek sampean ebis keberangkatan menuju datang ngarsane Gusti Allah sudah datang, persiapan sangu kula ambek sampean sampun lengkap. Allahumma amin. Sedaya menungso kepingin api. Likullin ila sya'wal ula harokatun lakin azizun firrijali sabatu. Kabeh wong kepingin mengenyam kehidupan yang bahagia, terutama bahagia dunia dan akhirat. Tapi tidak semua orang akan mudah dan tabah untuk meniti jalan-jalan kebahagiaan itu tadi. Tapi kita masih punya sekuncup harapan. Mandar muka harapan kulo kali panjenengan niki betul-betul diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersandarkan maunah dan taufik saking ngarsane Allah Subhanahu wa taala, wifaqa qawlihi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, insyaallah namung mekaten. Urun rembug kula ingkang kula aturaken, salah luputi saking kula, kula nyuwun agungipun pangapunten. Awalan wa akhiran, wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.